Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الحمد لله setelah lama vakum dari kitab Lamiyah Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, InsyaAllah pada malam hari ini akan kita lanjut, karena tinggal sedikit lagi insyaAllah. Siapa yang baca? Baca dulu. Faqad dhubiha. Minat tasammiyati. Baik. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Fal wilayatu wa in tabat liman dhaqaha fas-summu fi dhaqal 'asal. Berkata Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, fal wilayatu bisa fal wilayatu, yaitu jabatan-jabatan. Wa in tabat liman, walaupun semua itu terasa manis bagi seseorang, dzaqaha, yang merasakannya, fasummu fi dzaqal 'asal, maka di situ ada racun, maka racun ada dicampur di madu itu. Fi dzaqal 'asal, fasummu fi dzaqal 'asal. Takdirnya fasummu maujudun fi dzaqal 'asal. Berkata Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala, fal wilayatu, maka jabatan-jabatan, karena kemarin yang terakhir adalah tentang masalah jabatan sebagai hakim, maka kemudian beliau mengumumkan jabatan-jabatan yang sekiranya nanti akan merugikan agama seseorang, walaupun rasanya manis, wa in tawabat, dari sisi dunia. Liman dzaqaha, bagi orang yang sudah merasakannya. Karena dunia itu manis ya ikhwan. Kalau kamu sudah merasakan manisnya dunia, ketagihan. Dunia itu nagihi. Dunia itu bikin candu. Jadi walaupun semua itu terasa manis, tapi sebenarnya di dalamnya ada racun yang terselubung. Ada racun yang tercampur. Jadi racun itu gak terasa. Terkadang pada sesuatu yang manis terdapat racun. Asum adalah racun yang tercampur. Fida kal asal, pada rasa manis itu, pada madu itu. Jadi walayat atau wilayat, jabatan-jabatan itu bagaikan madu. Tapi di dalamnya terdapat racun yang akan membunuh, yang akan menyembelih. Fal walayatu mubtada wa in tabat jumlah syartiyah liman muta'alliq dengan taubat dan man mausulah dzaqaha silah mausul. Dan jumlah dari wa'in bisa fassum mufida kal asal, bisa mahduf, ditakdirkan dengan yang madkur. Fassum mubtada fida ka fi muta'alliq dengan khabar mahduf mawjudun dzaka isim isyarah. Al asal badal dari dzaka. Dan jumlah mubtada yaitu sum dan juga khobar fida kal asal, khobar dari walayat. Jadi dalam bait ini Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullahu ta'ala kembali menegaskan, tidak semua yang manis itu bermanfaat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan bahwasannya dalam setiap hal yang enak itu pasti ada sisi gak enaknya ya ikhwan. Itu sudah keharusan dunia ini. Tidak ada kenikmatan dunia ini kecuali di dalamnya pasti terselubung dan juga tercampuri muzija, terlumuri dengan rasa sakit dan juga perkara yang bisa membahayakan. Karena itu sudah tabiat dunia. Adapun akhirat, maka itu adalah nikmat yang murni atau azab yang murni. Di dunia ini, selama di dunia ini, maka masih akan terus bercampur antara nikmat dengan siksa. Manis dengan pahit itu sudah pasti ada di dalam dunia ini. Kamu makan jeroan, enak. Makan durian enak, tapi pasti ada efek sampingnya, asam urat. Demikian juga durian, pasti ada asam urat, ada penyakit, pengandungan penyakitnya. Gula juga demikian, terlalu banyak makan manis enak, tapi ada resikonya. Itu sebenarnya adalah pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dunia ini kenikmatannya itu semu. Kenikmatan yang hakiki adalah di akhirat. Maka walayat, jabatan-jabatan dunia, walaupun terasa manis sementara, pasti di dalamnya terdapat racun. Qala Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu ta'ala hakadha yaqulu Ibnu Al-Wardi rahimahullah, demikianlah Al-Imam Ibnu Al-Wardi mengatakan. Anna ahlal walayati hatta wa in tabat liman dzaqaha wastaraha ilaiha. Anna ahlal wilayat, bahwasanya para pemilik jabatan-jabatan, walaupun jabatan-jabatan tersebut terasa manis bagi orang yang sudah pernah merasakannya, wastaraha ilaiha, dan hatinya tentram. Hatinya menjadi tenang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Fa inna asalahu makhlutun bisummin. Fa innahu asaluhu makhlutun bisummin. Maka sesungguhnya madunya, manisnya madu dari jabatan-jabatan tersebut tercampuri dengan racun. Al-asalu idza khulita bisummin yaqtul. Yang namanya madu, walaupun dia itu pada dasarnya adalah obat, madu adalah obat dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala, madu adalah obat. Tapi kalau obat itu dicampur dengan sum, dengan racun yang lebih memiliki dampak yang lebih berat, memiliki sebab yang lebih berat untuk membahayakan, maka yaktul, madunya enggak berguna. Yang berefek, yang berpengaruh adalah sumnya, racunnya. Dia pasti akan membunuh. Tergantung kadar dosis yang ada pada racun tersebut, karena racun itu ada yang membunuh, ada yang enggak. Mayan fa, madu tadi tidak menjadi bermanfaat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan, akan senantiasa menurunkan dari Al-Qur'an apa yang menjadi obat dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Tapi lihat, wala yazidu dzalimina illa khasara. Tapi Al-Qur'an tadi, apa yang menjadi obat, yang seharusnya menjadi obat bagi orang-orang mukmin, akan berbeda ketika menimpa hati yang rusak. Akan berbeda hasilnya ketika dicampur dengan hawa nafsu, ketika bercampur dengan kesombongan, ketika bercampur dengan kebodohan. Maka Al-Quran tadi, wala yazidu dzalimina illa khasaro, tidak akan menambah orang dzalim kecuali semakin merugi. Ayat ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya Al-Quran saja yang pada dasarnya dia adalah obat murni, ketika dicampur dengan hawa nafsu, ketika dicampur dengan kebodohan, ketika dicampur dengan ego, ini tidak jadi obat. Dia akan semakin membinasakan. Makanya ya ikhwan, gak gampang mengambil obat dari Al-Quran. Sebagaimana obat dari dokter, pada dasarnya ia adalah obat, tapi kalau menimpa anggota tubuh yang salah, menimpa badan yang salah, obat tadi gak jadi obat. Obat tadi akan semakin menjadi racun. Ketika anggota tubuhnya sudah gak mampu menerima, semakin banyak obat, semakin binasa. Demikian juga Al-Quran harus diterima dan diambil dengan hati yang kosong. Itu syarat supaya kita bisa mengambil intifak dari Al-Quran, mengambil obat dari Al-Quran, harus mengambilnya harus dengan lahan yang bersih. Karena itu pentingnya tahliyah qabla tahliyah, mengkosongkan sebelum menghias. Apa namanya? At-tahliyah, mengkosongkan sebelum at-tahliyah, sebelum menghias. Dibersihkan dulu sebelum menerima Al-Quran, dibersihkan dahulu. Hatinya harus bersih dulu sebelum menerima Al-Quran. Karena kalau enggak, Al-Quran yang pada dasarnya dia adalah obat, ini akan menjadi penyakit malahan. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an itu ya pada dasarnya obat, tapi kalau menimpa orang yang salah, dia adalah obat bagi orang-orang yang mau beriman, yang memiliki tawaduk kepada kebenaran, yang memiliki kejujuran, yang memiliki ketulusan. Tapi kalau sudah menimpa orang dolim, orang jahat, di dalam hatinya terdapat kejahatan, maka Al-Quran tadi akan membinasakannya, akan merugikannya. Ini syahidnya, Syekh Yahya membawakan ayat ini bahwasannya Al-Quran itu adalah obat, tapi kalau obat tadi dicampur dengan racun, racunnya bukan dari Al-Quran, enggak. Racunnya dari tubuh kita sendiri. Jadi Al-Quran adalah obat, dan dia akan berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa dan mengena lahan yang benar. Tapi kalau Al-Quran itu dicampur dengan racun, apa racunnya Al-Quran? Hawa nafsu. Hawa nafsu adalah racun dalam hati. Hawa nafsu adalah racun dan virus yang ada di dalam hati. Ego, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan terhadap kebenaran dan ketidaktulusan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah racun. Percuma Al-Qur'an kamu siram tiap hari, sedangkan dalam tubuhmu dipenuhi dengan racun. Sedangkan dalam hatimu dipenuhi dengan racun. Kau tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Makanya ya ikhwan, kalau kita mau benar-benar mengambil manfaat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah modalnya cuma mengkosongkan hati. Kosongkanlah hatimu sekosong-kosongnya. Gusurlah, usirlah segala bentuk kesombongan, karena kesombongan itu akan menghalangi seseorang dari menerima kebenaran. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa ayyaru kulla ayatin la yu'minu biha wa ayyaru sabila ar-rusydi la yattakhidhuhu sabila wa ayyaru sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Maka kesombongan dalam hati, dan itu kadang terselip dalam bintiknya yang paling titik, dalam hitamnya yang paling kecil, fi suwaidail qalb, terkadang tertimbun sebuah kesombongan. Enggak akan masuk ya ikhwan, kebenaran enggak akan masuk. Al-Qur'an enggak akan meresap. Masaluma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaannya apa yang Allah utus aku dengannya dari huda dan ilm adalah seperti lahan, ada yang bisa menyerap dan bisa menumbuhkan rumput. Ada juga yang hanya bisa menyerap air tapi enggak bisa menumbuhkan rumput, dan ada yang enggak bisa menyerap air sama sekali. Perumpamaan hati seperti itu. Maka Al-Qur'an adalah obat. Tapi kalau obat tadi dicampur dengan racun, maka tetap membunuh. Enggak berguna obatnya. Jadi selama dalam hati kita masih ada racun hawa nafsu, racun kesombongan, racun keangkuhan, jangan harap mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memalingkan malahan. Mafhum? Mafhum istidlal dengan ayat ini. Kenapa Syekh Yahya beristidlal bahwasannya madu kalau dicampur dengan racun akan membunuh, sebagaimana Al-Qur'an juga kalau tercampur dengan racun dia akan menghancurkan. Apakah Al-Qur'an itu racun? Tidak. Al-Qur'an adalah obat murni. Racunnya dari mana? Dari hati kita sendiri, itulah racunnya. Jadi kalau Al-Qur'an adalah obat, kita tumpahkan, kita tuangkan ke dalam hati kita, sedangkan hati kita belum kita bersihkan racunnya. Kita belum benar-benar menerima Al-Qur'an secara penuh, belum kita kosongkan betul-betul, belum kita kosongkan, ya enggak akan bisa. Makanya butuhnya tahliyah, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Butuhnya untuk membersihkan lahan sebelum menanaminya. Kalau kamu nanam jagung lahanmu, kamu belum kamu semprot dulu, belum kamu bersihkan dari gulma-gulmanya ya, nanti enggak jadi tanaman jagung. Pupuk-pupuk yang kau tebar, dia hanya akan menumbuhkan semak belukar. Maka butuhnya untuk membersihkan jiwa. Bersihkan dulu hatimu jika ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Bersihkan hatimu dari racun-racunnya, dari kedengkian, dari hasad, dari kibir. Semua itu adalah racun dalam hati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, akan keluar dari perut-perut lebah tadi syarabun, sebuah minuman, mukhtalifun alwanuh, bermacam-macam ragamnya, warna-warnanya madu, fihi syifaun linnas, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Ini adalah obat, obat zahir. Adapun Al-Qur'an adalah obat batin. Al-Qur'an adalah obat ruh, obat jiwa. Kalau madu adalah obat raga. Madu enggak bisa menyembuhkan jiwa, enggak bisa. Kamu jahat minum madu habis berapapun enggak bisa. Madu bukan obat itu. Madu adalah obat raga. Sedangkan Al-Quran adalah obat jiwa. Dan Al-Quran juga obat raga juga. Al-Quran itu double, obat jiwa dan juga obat raga. Bisa untuk ruqyah badan yang sakit, juga bisa untuk ruqyah jiwa yang sakit, jiwa yang redup. Fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya padahal yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum, bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya madu yang keluar dari perut lebah itu terdapat di dalamnya obat dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi obat tadi kalau dicampur dengan racun, ya sudah terbukti membinasakan. Enggak ada gunanya. Demikian juga dengan walayat, dengan wilayat, jabatan-jabatan, walaupun manis rasanya tapi pahit akibatnya. Lakin ma'adzalika ma yanfa minas summil hasili fi. Akan tetapi bersama dengan itu madu tadi tidaklah bermanfaat. Min di sini sababiyah, dengan sebab adanya racun yang terhasilkan di dalamnya. Dalla hadza, maka ini semua menunjukkan ala annal batila idza khulita bil haqqi fihi dharar. Kebatilan apabila dicampur dengan kebenaran ini di dalamnya terdapat bahaya, bahkan lebih membahayakan. Kalau kebatilan murni enggak laku. Tapi kalau sudah diembel-embeli dengan nama Islam, diembel-embeli dengan dalil, menjadi syubhat. Kalau batil murni enggak ada laku. Kalau kebatilan murni enggak ada yang laku. Orang memasarkan kufur, ayo kita kafir kepada Allah, ya enggak laku. Tapi kalau dibungkus dengan nama yang baik, dibungkus dengan nama yang bagus, dan manusia tertipu dengannya, maka laku. Wa yadhhabu naf'uhu, dan juga manfaatnya akan hilang. Wa annal insana idza waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikkinin. Jadi syahidnya adalah jabatan-jabatan tadi walaupun rasanya manis tapi dalamnya itu ada racun. Kira-kira apakah bermanfaat ataukah tidak? Ya tentu tidak. Sebagaimana madu kalau dicampuri dengan racun, ya dia akan membunuh. Makanan juga seperti itu, masakan seenak apapun kalau ada racunnya ya enggak jadi enak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diracun sama Yahudi. Wa annal insana abad, dan juga bahwasanya manusia apabila dia itu menjabat sebagai hakim, faqad dzubiha bighairi sikkin, maka seakan-akan dia itu disembelih enggak pakai pisau, tanpa pisau, disembelih tanpa pisau. Kama sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabit dari Rasulullah dari hadisnya Abu Hurairah. Kama sabata di sini adalah dari hadisnya Abu Hurairah, riwayatnya Imam At-Tirmidzi dan juga yang lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliyal qada'a faqad dzubiha bi ghairi sikkinin, barang siapa yang menjabat sebagai hakim maka dia telah disembelih enggak pakai pisau. Hadis ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apakah maknanya seorang enggak boleh menjabat sebagai hakim? Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang hadis ini, maka beliau menjawab, hadza haditsun la ba'sa bihi jayyid. Ini adalah hadis yang bagus. Maksudnya yasluh lil ihtijaj. Lakin ma yamna'ul qada, tapi bukan berarti maknanya itu apa? Melarang mutlak menjadi hakim. Sudah kita sebutkan bahwasanya itu bukan mutlak larangan menjadi hakim. Kenapa? Wa innama huwa tahdzirun lil inayah bil qada. Ini adalah peringatan dari Rasulullah agar seseorang itu benar-benar memperhatikan. Kalau memang jadi hakim betul, harus benar diperhatikan. Karena kalau enggak, sama saja kayak disembelih gitu. Jadi ini adalah tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang yang menjadi hakim itu benar-benar tanggung jawab terhadap jabatannya. Ini kalau di dalam hukum Islam, kalau dalam hukum kafir enggak boleh menjadi hakim dalam hukum kafir. Wal hirs 'ala salamah min tawabihi wa akhtarihi, dan juga kata Syekh bin Baz, hadis ini adalah untuk mendorong agar seseorang menyelamatkan diri dari kotoran-kotoran dan juga dari bahaya-bahayanya menjadi hakim. Kalau mau, kalau bisa jadi hakim dan selamat, ya alhamdulillah. Tapi rata-rata jarang yang selamat. Pasti mau enggak mau tetap akan disembelih. Jadi kata Syekh bin Baz, fadzabhu bi ghairi sikin syai'un yu'dhil hayawan. Menyembelih tanpa pisau ini kan menyakitkan. Jadi sakit jadi hakim itu kalau enggak berhukum dengan hukum, kalau enggak bisa berhukum dengan adil, maka ini seperti disembelih pelan-pelan. Sakit sekali, capek, dia akan terjatuh dalam dosa dan mati pelan, mati perlahan. Demikian juga seorang hakim, falqadi qad yata'adza bil qada wa yad'ab fi. Ini tafsir dari Syekh bin Baz. Bukan berarti hadis ini larangan, dilarang jadi hakim secara mutlak, enggak. Tapi perintah dan juga peringatan agar kalau jadi hakim itu hati-hati. Kalau enggak hati-hati nanti sama saja disembelih dengan tanpa pisau. Kenapa beliau Syekh bin Baz mengatakan demikian? Karena Rasulullah juga adalah pemimpinnya para hakim. Rasulullah itu hakim. Rasulullah itu hakim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Rasulullah itu hakim. Bahkan imamul qudhah, bahkan imamnya para hakim. Tapi kan beliau menghukumi dengan benar. Menghakimi dengan benar, menghakimi dengan adil, menghakimi dengan Alkitab dan As-Sunnah. Adapun manusia selain beliau, maka kalau bisa mencontoh beliau maka bagus. Menjadi hakim yang adil, tapi itu berat. Tapi ya, menjadi hakim yang adil itu berat, apalagi di zaman kita sekarang ini, apalagi di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka haram, enggak boleh menjadi hakim. Karena pasti akan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk kekufuran apabila dilakukan secara keyakinan. Menghukum, berhukum selain Allah Subhanahu wa taala kalau didasari dengan keyakinan bahwasanya hukum tersebut adalah lebih baik atau setara dengan hukum Allah, maka itu adalah kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Tapi kalau dia yakin bahwasanya hukum itu sebenarnya salah, tapi karena dia cuma cari makan, maka ini adalah maksiat, fusuk, kefasikan. Qala hadza, perhatikan anak-anak. Jangan rame sendiri. Hadza wa furu'ul qada'i katsiratun. Ini bersama dengan ini cabang-cabangnya hakim, kehakiman itu banyak sekali. Wa man tusnadu ilaihi ahkamun yaqdi fiha bighairil haqq. Dan barang siapa yang disandarkan kepadanya beberapa hukum, wajib bagi dia untuk menentukannya, untuk memutuskannya dengan hak. Yaqdi fiha bighairil haqq, dan barang siapa yang disandarkan kepadanya sebuah hukum sedangkan dia tidak memutuskan, sedangkan dia memutuskannya bighairil haqq, dengan tanpa kebenaran, faqad arada nafsahu li hadzal wa'id, maka dia telah merawankan, merentankan dirinya, mengorbankan dirinya, memasangkan dirinya terhadap ancaman ini, yaitu faqad dzubiha bighairi sikin. Kalau orang seorang hakim, dia memiliki tugas untuk menghakimi, kemudian dia tidak menghukumi dengan hak, maka dia telah mengancam dirinya dengan ancaman ini, terancam. Sawa'un kana bismi qadin, baik atas nama hakim, au bismi mudir, atau dengan nama mudir, direktur, au ghairi dzalik, atau yang selain dengan itu, pokoknya yang bertanggung jawab atas sesuatu, Kalau dia menetapkannya tidak dengan kebenaran, maka dia akan sama dengan dalam ancaman ini, man waliyal qada faqad dzubiha bi ghairi sikkin, atau man waliyal qada faqad dzubiha bi ghairi sikkin. Minat tasammiyat, atau selain daripada itu, daripada penamaan-penamaan dan jabatan-jabatan. Fal wajibu taharril haq, maka yang wajib adalah berusaha memilih dan mengusahakan kebenaran apapun jabatannya. Qala wasummu fil walayat, sedangkan racun yang terdapat di dalam jabatan-jabatan tadi adalah min haitsul itsmu, dari sisi dosa, itu juga racun. Kamu kalau dapat enak, dapat manfaat, tapi juga dapat dosa, ini berarti enaknya tercampuri racun. Karena dosa itu membahayakan. Dan pada dasarnya, secara akal itu sesuatu yang nikmat, tapi kalau mengakibatkan kesengsaraan yang lebih berat, itu enggak nikmat namanya. Paham? Sebuah nikmat, sebuah kenikmatan, kalau dia akan menghasilkan perkara siksaan yang lebih berat, maka itu bukan nikmat namanya. Wa min haitsu tadyi'ul awqat, demikian juga sisi racunnya adalah dari sisi waktunya akan habis, menyia-nyiakan waktu. Min haitsu dhihabuddin, dari sisi hilangnya agama, sibuk menjadi seorang hakim. Ini semua ikhwan tidak mutlak, maksudnya bukan berarti menjadi hakim itu hukumnya haram, enggak. Ya lihat keadaannya, kalau memang dibutuhkan ya enggak apa-apa. Tapi zaman sekarang ini sudah enggak bisa kita bahas. Kenapa ya ikhwan? Karena hakim sudah pasti banyak, kita sudah enggak dapat lagi tempat untuk menjadi hakim berhukum dengan hukum syariat Allah, enggak dapat lagi kita kalau enggak di negeri Saudi sana. Sedangkan orang yang menjadi ulama itu sedikit sekali. Maka ini maknanya adalah memupuk semangat untuk menjadi, untuk mencari yang sedikit, menyelamatkan yang langka, itu loh, menyelamatkan dan mengusahakan supaya tidak punah. Ulama itu punah. Ulama semakin hari semakin sedikit, semakin terbelakang zaman ulama itu semakin langka. Maka kita menyelamatkan yang langka ini tadi. Adapun populasi hakim banyak sekali, setiap zaman pasti ada, pasti banyak rebutan manusia menjadi hakim. Tapi kalau menjadi ulama ini sedikit sekali, walaupun banyak yang rebutan menjadi ulama, tapi sedikit sekali yang benar-benar sebagai seorang alim yang rabbani. Yang rebutan jadi ulama juga banyak sebenarnya, tapi kan gak jadi. Faktanya tetap sedikit, karena tercampur dengan hawa nafsu. Kadang orang pengen belajar, pengen pinter, tapi tujuan niatnya buruk, tidak tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ngobrol sendiri toh. Bisa sekarang, mundur. Mundurun. Illam yadhhab dinuhu kulluhu, walaupun paling enggak ada agama yang hilang, meskipun, atau kalau tidak agamanya hilang semuanya. Ini kalau enggak hilang semuanya. Bihaitsu annahu yasiru qadhiyan bighairi ma anzalallah. Dari sisi dia nanti menjadi seorang hakim menghukumi selain apa yang Allah turunkan. Nah, ini bahaya. Wa raghiban fi dzalika wa radiyan, dan dia senang. Raghiban fi dzalik, senang dalam jabatan tersebut, wa radi, apalagi ridho. Ini bisa kufur. Wa da'iyan ila dzalik, dan menyeru kepada yang demikian itu, fa in kana ala jahlin. Maka kalau seandainya semua itu adalah karena kebodohan, nah ini mungkin ma'dzur bil jahl. Tapi kalau dia sudah dijelaskan bahwasanya hukum tersebut adalah kekufuran, tapi dia masih memilih dan dia masih terus bersikeras, maka itu bisa dikafirkan. Tapi rata-rata mereka bodoh atau tidak meyakini bahwasannya hukumnya itu lebih baik dari hukum Allah. Tapi kalau sekolahnya dari kecil sekolah demokrasi, ya pasti meyakini itu adalah yang terbaik. Tinggal tahu apa enggak gitu aja. Aw kana li syahwati nafsin, atau mungkin karena syahwat hawa nafsu. Aw kana li matma'i dunya, atau karena mungkin tujuan dunia. Wa yaqdi ala hasabi hadhil ahwal, dan dia memutuskan sesuai dengan tuntutan-tuntutan tadi. Fa annahu yadhhabu ba'du dinihi, fa innahu yadhhabu ba'du dinihi. Maka kalau dia itu jahil atau karena semua itu dia lakukan karena menuruti hawa nafsu, bukan karena keyakinan, maka ini agamanya akan hilang sebagian. Tapi kalau dia menjadi hakim, menghukumi selain Allah, berhukum dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin, dan dia tahu, ini agamanya hilang semuanya, karena itu kufur. Wa yasiru asyan min usatil muslimin, dan menjadilah dia asi, seorang yang durhaka dari kalangan pendurhaka kaum muslimin. Fal imanu yazidu bitta'ah, karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kama dallat ala dzalika al adillatu minal Qur'an was sunnah, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang bagi an yatadaraku anfusahum binusratil haq, maka wajib sepantasnya bagi para hakim tadi untuk menggapai, untuk menyelamatkan, nyata daraku maknanya apa? Menyelamatkan diri-diri mereka dengan cara membela kebenaran. Kedudukan tadi harus dipakai untuk membela kebenaran. Kamu kalau punya jabatan, pakailah untuk membela dakwah, untuk membela kebenaran. Tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menjabat apapun, kamu punya kekuatan apapun, kamu punya harta, kamu pakai untuk membela dakwah. Kamu punya masa, kamu kerahkan untuk membela dakwah. Kamu punya jabatan di kesehatan, kamu bantu untuk membela dakwah, untuk membela kebenaran. Punya jabatan apapun, pakailah untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tulus karena Allah, biar Allah sendiri yang membalas. Wa an yatadaraku anfusahum bimujalasatil ulama'in nasihin, dan hendaknya mereka menyelamatkan diri-diri mereka dengan cara berkawan dengan para ulama. Jangan berkawan dengan orang-orang juhal, jangan berkawan dengan para fasakoh, orang-orang fasik. Tapi berkawanlah, mendekatlah dengan para ulama yang mereka itu nasih tulus. Hatta yakuna lahum rufaqa usidqin, sampai dia memiliki kawan-kawan rufaqa usidq, kawan-kawan kejujuran, atau rufaqa. Jadi karena juga bisa, tapi dohirnya adalah mudhaf. Rufaqa as-sidq, teman-teman jujur. In akhta ahaduhum sawwabuh, di mana kawan yang baik itu sifatnya adalah apabila salah seorang di antara mereka itu salah, mereka akan membenarkannya. Nah, ini sifat kawan yang jujur. Kawan yang baik itu adalah ketika salah seorang di antara kawannya salah, mereka akan membenarkannya. Sawwabuhu, ya disalahkan dulu baru dibenarkan. Disalahkan dulu baru dibenarkan. Kalau salah dibenarkan maknanya itu dikatakan benar, ya enggak. Dibenarkan itu maknanya disalahkan terus diarahkan kepada yang benar. Wa ini wajah kawamu, apabila salah seorang di antara mereka itu bengkok, mereka luruskan. Kama kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ashabu majlisihi, itu yang benar, ashabu majlisihi. Atau majlisatihi juga bisa sebagai a'id. Ashabu majlisihi atau ashabu majlisatihi humul qurra, sebagaimana Umar dahulu, kawan-kawan duduknya, anggota dewannya Umar itu adalah para qurra, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas. Maksudnya Umar dahulu membuat dewan, membentuk beberapa orang yang mereka itu adalah para ulama sahabah, di fungsinya ketika Umar bingung atau ingin meminta pendapat, biar tanya kepada mereka, para qurra. Washabu musyawaratihi, dan juga itu adalah teman musyawaratnya, anggota permusyawaratan. Jadi jangan bermusyawarah dengan orang-orang bodoh. Kalau yang sekarang yang naik di parlemen, yang menjadi ashabul musyawarah, wakil rakyat, ini sembarang orang naik. Yang penting menang, yang penting punya duit. Seharusnya Dewan Perwakilan Musyawarah Rakyat itu adalah orang-orang alim, orang-orang yang faham, orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memutuskan perkara. Tapi kalau zaman sekarang, artis juga bisa jadi DPR, semuanya juga bisa, yang penting jadi. Maka semua itu adalah faudo, semua itu adalah kerusuhan, negara yang penuh dengan kerusuhan. Makanya semuanya hanyalah sandiwara. Kenapa? Karena dipenuhi dengan orang-orang bodoh. Lah artis gimana mau jadi anggota musyawarah ini, bagaimana dia bidangnya itu bukan untuk musyawarah, bidangnya dia itu melawak dan juga menghibur manusia, membuat mereka tertawa. Maka ashabu musyawarati an-nisa, dahulu Umar ketika menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, ashab musyawarahnya beliau enggak ada yang perempuan, karena perempuan itu kurang akalnya. Adapun sekarang yang naik malah perempuan. Perempuan enggak boleh jadi ashabu musyawarah dalam perkara-perkara besar. Mereka musyawarah dalam masalah apa? Masak kambing, masak sapi. Nah, ini musyawarah dengan para ibu-ibu. Resep. Bagaimana caranya goreng ikan yang enak, itu musyawarahnya sama ibu-ibu. Tapi kalau urusan rakyat, urusan dakwah, musyawarah dengan ibu-ibu, ini bukan bab mereka, bukan bidang mereka. Walakana ashabu musyawaratihi al-juhal, demikian juga Umar dahulu, bukanlah dewan musyawarahnya beliau para juhal. Washab al-ahwa wal atma, juga bukan orang para pemilik hawa nafsu dan juga para pemilik tama, kerakusan perkara-perkara duniawi. Wa idza hasalat qadiyatun askalat alaihi jamaa ahlal halli wal aqdi. Bacanya ahlal halli, hal bukan hil, ahlal hal. Dari kata-kata halla yahullu yaitu membongkar, yang bisa memecahkan masalah itu halla. Bukan yahillu, kalau yahillu halal. Apabila Umar beliau mengalami qadiyah, sebuah peristiwa, kejadian yang askalat alaih, yang menjadi bingung bagi beliau, membingungkan, yang muskilah, beliau mengumpulkan ahlul hal, para orang-orang yang faham, wal aqd, dan juga orang yang memiliki aqd, disebut sebagai dewan syuro. Itu dewan syuronya Umar adalah ahlul hal wal aqd. Mereka itulah yang fungsinya memilih siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi wakil. Itu ini adalah tugasnya ahlul hal wal aqd dalam hukum Islam, yang berhak untuk menunjuk presiden dan wakil presiden, amir dan wakil amir. Ini adalah semuanya adalah dilimpahkan kepada ahlul halli wal aqd, tidak dilimpahkan kepada rakyat. Pemilihan presiden kalau dilimpahkan kepada rakyat ya hancur. Rakyat enggak tahu. Rakyat enggak tahu bagaimana kriteria pemimpin yang baik. Maka dalam Islam musyawarah dilimpahkan kepada ahlul halli wal aqd, namanya ahlul halli wal aqd. Kalau dilimpahkan kepada selain mereka, jelas akan menghancurkan. Ibaratnya tugas apa namanya, kelistrikan di rumah ini kamu pasrahkan kepada tukang masak, suruh megang listrik, ya konslet semua, atau tukang apa, Pak Ibrahim, pukis, nggak bisa Pak Ibrahim ya masang listrik ya. Gak bisa, kalau antum suruh masang listrik nanti konslet semua. Maka harus dipasrahkan kepada ahlinya masing-masing. Ini ikhwan tentang masalah walayah, wilayah, jabatan-jabatan yang sekiranya akan merugikan agama kita. Masih terus diperpanjang sama Al-Imam Ibnu Al-Wardi karena beliau ini curhat, karena beliau ini adalah mantan. Mantan seorang hakim. Beliau nanti akan mengatakan nasbul mansibi auha jaladi. Menjabat sebagai seorang hakim ini telah merapuhkan ragaku. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.